Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Pada suatu malam, sudah menjadi kebiasaan bahwa Khalifah Umar bin Khattab sering berkeliling mengunjungi, menginvestigasi kondisi rakyatnya dari dekat. Umar adalah sosok pemimpin teladan yang sangat mengerti kepentingan rakyatnya. Padahal, ia sendiri hidup dalam kondisi sangat sederhana. Pada suatu malam, ia menjumpai sebuah gubuk kecil yang dari dalam terdengar suara tangis anak-anak. Ia pun mendekat dan mencoba untuk memperhatikan dengan seksama keadaan gubuk itu. Ya Allah, kasihan anak-anakku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa untuk makan mereka. Bu, Ibu, sudahkah makanan kita matang? Ibu lama sekali memasaknya. Kami sudah sangat lapar, Bu. Kami ingin makan. Tunggulah, Nak. Sebentar lagi makanannya matang. Sekarang kalian tidur dulu aja. Nanti Ibu bangunkan kalian kalau makannya sudah matang ya. Baik, Bu. Ada apa itu di dalam? Aku harus masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk, Ibu? Silahkan, Tuan. Bolehkah saya bertanya, Ibu, mengapa anak-anakmu tidak juga berhenti menangis? Mereka sangat lapar, Tuan. Kenapa tidak engkau berikan makanan yang dimasak dari tadi itu, Bu? Kami tidak ada makanan, Tuan. Priuk yang dari tadi saya masak hanya berisi batu untuk mendiamkan mereka. Biarlah mereka berpikir bahwa priuk itu berisi makanan. Dengan begitu kan mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur, Tuan. Apakah Ibu sering berbuat demikian setiap hari? Iya, Tuan. Saya sudah tidak memiliki keluarga ataupun suami tempat saya bergantung. Saya cuma sebatang kara, Tuan. Mengapa Ibu tidak meminta pertolongan kepada Khalifah supaya ia dapat menolong dengan bantuan uang dari Baitul Mal? Ia telah zalim kepada saya, Tuan. Zalim? Iya. Saya sangat menyesalkan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya. Siapa tahu ada banyak orang yang senasib dengan saya. Tunggulah sebentar, Ibu. Saya akan segera kembali. Di malam yang semakin larut dan hembusan angin terasa kencang menusuk, sang khalifah segera bergegas menuju Baitul Mal di Madinah. Ia segera mengangkat sekarung gandum yang besar di pundaknya, ditemani oleh sahabatnya Ibnu Abbas. Sahabatnya membawa minyak samin untuk memasak. Jarak antara Madinah dengan rumah ibu itu terbilang jauh, hingga membuat keringat bercucuran dengan derasnya dari tubuh Umar. Melihat hal ini, Abbas berniat untuk menggantikan Umar untuk mengangkat karung yang dibawanya itu. Biarkanlah saya mengangkatnya, Khalifah Umar. Tidak usah, Ibnu Abbas. Tapi keringatmu begitu banyak bercucuran. Engkau sudah begitu lelah. Tidak akan aku biarkan engkau membawa dosa-dosaku di akhirat kelak. Biarkan aku membawa karung besar ini karena aku merasa sudah begitu bersalah atas apa yang terjadi pada ibu dan anak-anak itu. Beberapa lama kemudian, sampailah Khalifah dan Abbas di gubuk ibu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan. Keperluan apa lagi datang ke gubuk saya, Tuan? Apakah Tuan memerlukan bantuan? Saya membawa sekarung gandum dan samin. Kasihan anak-anak ibu. Masaklah. Mereka sudah sangat kelaparan. Wah, terima kasih banyak, Tuan. Alhamdulillah, akhirnya saya dan anak-anak saya tidak kelaparan lagi. Terima kasih banyak, Tuan. Saya tidak perlu berbohong lagi kepada anak-anak saya. Datanglah esok hari untuk menemui Khalifah. Daftarkan ibu dan juga anak-anak ibu di Baitul Mal. Tapi Tuan, Khalifah bahkan tidak peduli dengan keadaan saya dan anak-anak saya. Justru harusnya saya yang datang ke rumah Tuan. Datang saja esok hari. Lalu Khalifah Umar dan Ibnu Abbas berpamitan dan meninggalkan gubuk itu. Setelah keesokan harinya, ibu dan anak-anaknya pergi untuk menemui khalifah. Setelah keesokan harinya, ibu dan anak-anaknya pergi untuk menemui khalifah. Ibu, kita akan kemana? Kita akan menemui khalifah. Sesuai permintaan tuan yang semalam memberikan kita sekarung gandum dan minyak. Setelah itu, kita berkunjung ke rumah tuan. Kita kan harus berterima kasih atas bantuannya. Dan betapa sangat terkejutnya si ibu begitu menyaksikan bahwa lelaki yang telah menolongnya tadi malam adalah khalifahnya sendiri, Khalifah Umar bin Khattab. Jadi tuan yang membantu kami adalah khalifah? Iya, ibu. Maafkan perkataan saya, khalifah, yang sudah menilai khalifah zalim terhadap saya. Saya mohon maafkan saya. Tidak, ibu. Justru saya yang harus meminta maaf karena saya yang telah bersalah tidak melihat kesusahan ibu dan anak-anak ibu. Sallallahu ala Taha khairil khalqi wa laha wa al-kanwari bil kurma'i wa khuzaru'i wa bnaha wal-ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wa tabi'lahum salam maghfiru. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.